Mitra Bisnis, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, sistem pendidikan di Indonesia yang sering berubah-ubah ini sangat tidak efisien. Menurutnya yang mesti diubah adalah metode belajarnya. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Pak Doni, apa komentar Anda nih Pak soal ini? Begini Mbak, sistem pendidikan itu kan macam-macam. Itu termasuk model kurikulum, lalu kemudian sistem evaluasi. Jadi saya rasa kalau misalkan sistem evaluasinya misalkan seperti ujian nasional yang zaman lalu yang diusulkan seperti Pak Yusuf Kala, misalkan ujian nasional dengan high stake testing seperti itu justru malah tidak akan bisa membantu mengubah bagaimana cara guru mengajar secara lebih bagus kalau peraturannya tidak diubah, sistemnya tidak diubah. Nah sekarang ini kan sudah diubah nih sama Pak Anies Baswedan bahwa sekarang ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan tetapi menjadi pemetaan individu. Nah itu sudah benar menurut saya, sehingga dengan adanya pemetaan individu seperti ini, guru kemudian bisa lebih leluasa mengajar, mengubah metode belajar, metode mengajar anak-anak, seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan Pak JK ini di satu sisi memang benar bahwa proses pembelajaran yang baik itu akan membantu siswa untuk belajar dengan lebih baik. Tetapi sistem yang tidak mendukung itu bisa menghalangi guru yang kreatif gitu. Maka harus ada sistem yang dirubah. Tentu sistem yang berubah-ubah itu juga tidak akan stabil. Makanya kalau merubah sistem itu harus dipikirkan masak-masak, jangka jauh. Seperti misalkan perubahan kurikulum, nggak bisa mendadak seperti kemarin itu, sehingga amburadul semuanya gitu loh. Jadi sistem memang harus dibuat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, harus gitu. Baik Pak Doni, kita ke kurikulum ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat kurikulum 2013, Pak Doni? Kalau kita lihat di lapangan jalan terus, buku-buku tetap diproduksi. Yang ada perubahan adalah bahwa nanti ke depan kurikulum ini kan namanya masa transisi ya Mbak. Jadi yang sudah ada dijalankan dulu dengan apa adanya. Dan Pak Anies tahu bahwa kurikulum 2013 yang digagas Pak Muhammad Nuh dan timnya dulu itu banyak kesalahan, banyak kekurangan. Dan sekarang ini mau direvisi, diperbaiki pelan-pelan. Tentu perbaikannya tidak radikal ya, artinya dihapus semuanya enggak. Kan ini hanya 6.221 sekolah yang sudah melaksanakan 3 semester yang boleh, lalu beberapa sekolah mandiri. Tetapi saya melihat bahwa ada yang bermasalah dengan kurikulum ini, maka harus direvisi. Dan sekarang tampaknya memang timnya Pak Anies ini sedang bekerja untuk merevisi. Karena saya melihat ada beberapa pertemuan untuk membahas kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lain-lain. Juga ada banyak organisasi masyarakat sipil yang perhatian pada pendidikan ikut terlibat. Gitu loh. Coba dilibatkan, dan ini ada ruang tampaknya. Jadi Pak Anies ini memberi ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Di website juga ada kan diminta masukan masyarakat terkait kurikulum 2013, revisinya apa kalau ada. Apakah artinya kurikulum 2013 ini dikeluarkan tanpa persiapan penuh, Pak? Iya, memang kalau kami melihat di lapangan memang banyak ketidaksiapan. Katakanlah misalkan buku pun ada, itu kualitasnya tidak baik, Mbak. Kemudian sistem umum yang dipersiapkan, misalkan kurikulum, misalkan terkait dengan silabus, lalu kemudian kompetensi-kompetensi inti yang dibutuhkan anak Indonesia untuk dikuasain, ini belum tertata dengan bagus. Terutama yang paling amburadul itu SD, karena ada perubahan radikal kan. Sekarang mereka mengajar secara tematik integratif. Itu perubahan radikal, butuh persiapan-persiapan gurunya, latihannya, kerangka teoritisnya, seperti itu. Kalau tidak nanti ini mengacaukan semuanya gitu loh. Kalau yang SMP sama SMA itu sebenarnya tidak ada banyak perubahan dari segi konten knowledge-nya, isi pengetahuannya, karena hampir sama dengan kurikulum 2006. Terakhir Pak Doni, himbauan Anda untuk Pak Menteri terkait kurikulum. Ya, terkait kurikulum, pertama Pak Anies harus melihat kurikulum ini harus didesain demi kepentingan bangsa ke depan. Yang saya belum melihat adalah sampai sekarang itu revisi fundamental terkait struktur kurikulum itu tampaknya belum ada sosialisasi. Misalkan ya menurut saya, penggabungan antara mata pelajaran agama dan budi pekerti, ini nomenklaturnya ini salah kaprah. Jadi pendidikan agama harus dikembalikan kepada pendidikan agama. Kalau pemerintah mau mengajarkan pendidikan budi pekerti, buatlah pendidikan budi pekerti sendiri yang anak-anaknya lintas iman, sehingga anak-anak itu lebih punya pengalaman keberagaman, kebinekaan. Kalau pelajaran agama kan yang ngikutin anak hanya agama tertentu saja, jadi itu kan cukupnya terbatas. Dari segi pengalaman akan lebih baik pendidikan budi pekerti itu diajarkan, terutama di tingkat SD. Itu supaya ada pengalaman kebinekaan bagi anak-anak. Dan kemudian terkait konten pelajaran agama, itu harus pemerintah melihat isi pelajaran agama ini harus berdasar dengan Pancasila, sesuai gitu. Jangan sampai nanti malah kayak kemarin itu ajaran-ajaran radikal masuk di pelajaran agama. Lalu kemudian terkait dengan mata pelajaran, tentu ada mata pelajaran yang harus dipertimbangkan lagi, terutama mata pelajaran TIK. Tentu ini ada banyak debat yang panjang, tetapi saya rasa pelajaran TIK ini harus dikembalikan, kemudian mengembalikannya bukan ngajarin anak-anak belajar komputer, enggak, tetapi media literasi itu yang penting. Jadi bagaimana TIK itu menjadi media literasi yang dibutuhkan anak-anak Indonesia di zaman global. Kalau tidak ada media literasi, kita itu kacau, gunakan Facebook, gunakan semuanya, itu kacau, kita enggak bisa apa-apa. Karena itu benar-benar skill abad 21 yang dibutuhkan, kok itu malah dihilangkan. Jadi terkait struktur kurikulum ini tampaknya Pak Anies harus lebih bekerja keras dengan tim dan melibatkan banyak publik dengan diskusi dan dialog supaya kepentingan-kepentingan masyarakat, aspirasi masyarakat itu terpenuhi gitu, dan terutama kurikulum ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Demikian pemerhati pendidikan Doni Kusuma, saya Mandariska.